namanya adalah Muhammad, ya kalau enggak salah Muhammad, ya. Ibnu, tapi disebut namanya Ibnu Zakhira Ibnu Amirul Mukminin Aqim bi Amrillah Ibnu Qadir Billahi Al-Abbasi, Al-Abbasi. Jadi beliau ini memang keturun-keturun beliau, kakek beliau, karena memang orang tua beliau Al-Muqtadi bi Amrillah ini meninggal saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Jadi sehingga kakeknya tidak punya penerus kecuali anaknya yang telah wafat, kemudian cucunya yang melanjutkan, itu Abul Qasim Abdullah bin Sakhira. Ibu beliau adalah dari Ummu Waladin ismuha Urjuan, ya. Asalnya dari Armenia, dan beliau hidup masa khulafah anaknya juga, dan juga khalifah cucunya Al-Muzdahir, dan juga ciciknya juga Al-Murtashid, ya, di cukup lama hidup ibunya, ya, sampai cucu daripada Al-Muqtadi bi Amrillah menjadi khalifah, ibundanya masih hidup. Karena Al-Muqtadi abyad, beliau memiliki kulit yang putih, ya, putih, tamal qamah, sangat perkasa, hulwal syama'il, memiliki akhlak perilaku yang sangat mulia, ya. Kemudian Amar fi ayami mahallun kathiratun min Baghdad, di masanya terjadi perkembangan yang luar biasa pesat, terutama dari sisi perdagangan di kota Baghdad. Wa nafa'ana al-mughaniyat wa arbabal malahi wal ma'asi. Nah, yang beliau membersihkan kota Baghdad dari para penyanyi-penyanyi. Ya, baik penyanyi-penyanyi bukan niat. Ini menurutkan baru seorang yang soleh mengerti tentang hukum nyanyi-nyanyian, ya, maka beliau menutup melarang adanya nyanyi-nyanyian, wanaha, ya, para penyanyi biduan-biduan, dan juga warabil malahi wal ma'asi, para pelaku berbuat maksiat, berbagai bentuk permainan-permainan yang melalaikan orang dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi digambarkan sebagian dari oleh Ibnu Katsir di sini. Ini bahan-bahan yang kita ambil ini dari kitab Al-Bina wa Nihaya punya Ibnu Katsir, ya. Karena salah satu referensi yang kita pakai dalam pelajaran kita adalah kitab Al-Bina wa Nihaya karya Imam Ibnu Katsir, dan juga beberapa referensi-referensi yang lainnya. Baik. Jadi kata beliau adalah beliau membersihkan kota Baghdad dari para penyanyi-penyanyi, biduan-biduan, ya, dan biduan baik lelaki maupun perempuan, dan juga arbabul malahi, orang-orang yang membuka berbagai bentuk permainan-permainan yang menjauhkan orang daripada menjalankan perintah Allah, wal ma'asi, tempat-tempat maksiat, ya. Wa kana ghayyun ala harimin nas, dan beliau sangat menjaga kehormatan para wanita. Jadi beliau sangat menjaga kehormatan para wanita, sehingga beliau amir ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Beliau juga tegas terhadap menegakkan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Ini sifat daripada khalifah ini. Sehingga kekhalifahan beliau memang mendapat pujian seperti Ibnu Katsir memuji dan para ulama memperbaiki kondisi yang sebelumnya agak begitu jauh daripada tuntunan agama, dan juga terjadinya kekacauan, kelemahan kekuasaan seterusnya. Namun di masa beliau tetap, ya, khalifah itu sebagai simbol yang paling tertinggi, namun yang berkuasa di berbagai daerah-daerah itu sultan, disebut sultan atau amir, ya, yang mereka harus mendapat pengakuan juga dari khalifah gitu. Tetapi di masa Bani Abbas yang terakhir-terakhir, sultan dan amir-amir itu banyak lebih mengambil kebijakan-kebijakan sendiri-sendiri, karena mereka juga diangkat oleh kaum atau kelompok mereka sendiri-sendiri yang kuat, memiliki kekuatan angkatan perang, sehingga kadang-kadang khalifah pun tidak bisa banyak berbuat. Tapi di masa, ya, Al-Muqtadi bi Amrillah, beliau melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kekuasaan. Di antaranya ini disebutkan beliau menjauhkan rakyatnya dari sifat berhura-hura, berhura-hura yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat mereka. Jadi kemudian hasanah sirati was sarira, baiknya sirah, kalau sirah ya perjalanan kehidupan beliau lah, rekam jejak kehidupan beliau sangat baik, bagus ya. Dan juga as-sarirah maksudnya adalah akhlak kepribadian beliau, baik dalam kebatinan apa namanya secara apa namanya emosional dan seterusnya ya. Kemudian itu di antara apa namanya sekilas tentang biografi beliau. Dan beliau memiliki umur ya sekitar 38 tahun 8 bulan 9 hari ya. Dan masa apa namanya masa khalifah beliau itu selama 19 tahun 8 bulan ya. Jadi masa kekhalifah beliau selama 19 tahun ya. Ini di antara biografi beliau. Kita akan mencoba melihat perkara-perkara yang terpenting saja dalam masa kekuasaan beliau. Karena tidak akan mungkin kita mengupas peristiwa perperangan, perebutan kekuasaan, peristiwa-peristiwa yang cuman kita akan mengambil poin-poin yang kira-kira penting ada di situ dapat kita ambil pelajaran. Ini yang kita bahas dalam masa kekuasaan beliau. Itu beliau berkuasa dari apa namanya tahun 467. Jadi kekuasaan beliau, rentang kekuasaan beliau adalah 467 ya, sampai yaitu tahun 478 ya, 478 sampai 478 dari 467. Baik. Jadi ketika kakek beliau apa namanya yang telah kita sebutkan kisah wafatnya sebelumnya, yaitu Al-Qa'im bi Amrillah, di mana beliau saat wafat karena beliau melakukan fasdu, pengeluaran darah kotor gitu dengan cara fasdu, namun ketiduran dan akhirnya banyak mengeluarkan darah dan memiukkan, akhirnya itu sebagai sebab meninggalnya beliau ya, karena darah habis banyak keluar. Taib. Jadi tadi beliau kita sebutkan nama Al-Muqtadir bi Amrillah adalah Abu Qasim, digelari dengan Uddatuddin Abdullah. Nama beliau Abdullah bin Amir As-Sakhira Sakhiratuddin Muhammad ibn Khalifah Al-Qa'im bi Amrillah, di cucunya ya. Kemudian Abdullah ibn Qadir Al-Abbasi. Baik. Kemudian dan beliau tadi kita sebutkan, dan ketika orang tua beliau wafat, beliau masih dalam apa namanya kandungan ibunya. Nah, kemudian ketika beliau wafat, kakeknya sangat gembira, demikian pula kaum muslimin, ketika Allah SWT masih menjaga kelanjutan dari kekuasaan Bani Abbasiyah ini dari keturunan yaitu Al-Qadir ya bi Amrillah. Karena umumnya yang lain bangsawan-bangsawan dari Abbasiyah ini disebutkan dalam Al-Katsir ya, li'anna man adahum yabtadiluna fil aswaq mal awam, mereka sudah membaur dengan orang awam dan tidak terlihat sebagai kebawaan mereka sebagai keturunan dari penguasa. Jadi ini membuat tentu berkurang rasa penghormatan orang kepada mereka. Nah ini wa kanatil qulub tanfiru min tawliyati misli haula'il khilafah 'ala an-nas, karena kebiasaan masyarakat itu tidak loyal terhadap mengangkat orang-orang itu sebagai penguasa dengan orang-orang yang ya kelihatan sebagai orang biasa hidup di pasaran begitu. Kemudian beliau dididik oleh kakeknya tentunya ya, Al-Qa'im bi Amrillah yurabbi bima yaliku bi amsalihi, di mana kakeknya sangat memperhatikan pendidikan cucunya. Yudarribuhu ala ahsani sajayah, di mana kakeknya memperhatikan bagaimana cucunya itu dia memiliki akhlak yang mulia ya. Kemudian ketika kakeknya ya atau ketika dia kakeknya meninggal dan dia diangkat menjadi khalifah, dia berumur 20 tahun. Berumur 20 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah. Ya. Ini kita lihat ya, tidak sedikit sebelum telah kita jelaskan bagaimana para generasi muda Islam di masa penguasa-penguasa yang lalu, mereka memiliki umur usia yang sangat muda. usia yang sangat muda. Kalau di umur 20 tahun, kalau kita mungkin normalnya itu baru tingkat 2 kalau di kuliah di perguruan tinggi gitu ya. Tapi ini sudah menjadi seorang khalifah. Tentu kita lihat ya, kekuatan ataupun perhatian tentang pendidikan, sehingga dalam usia yang masih muda itu mereka sudah memiliki kemampuan untuk menjadi seorang tokoh, menjadi seorang pemimpin ya. Tentu ini dimulai daripada pendidikan dari sejak kecil. Rata-rata kita lihat dari para khalifah-khalifah yang usianya muda, kalau sebelumnya rata-rata kita lihat berumur 30 tahun sampai 40 tahun, kalau ini ada dalam umur 20 tahun beliau sudah menjadi khalifah. Ya, memiliki akhlak yang mulia, kemampuan manajerial tentunya, kemampuan dalam ilmu agamanya dan lainnya. Nah, di sini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi para pendidik generasi muda, pemerhati generasi muda, bagaimana generasi muda kita itu hendaknya di usia 20 tahun itu sudah siap untuk mengemban tanggung jawab ya. Nah, hari-hari ini kita banyak melihat sudah usia yang 25 tahun saja ya, masih belum bisa memiliki belum mandiri lah bahasanya kita, belum mandiri ya, belum mandiri, masih suka dimanja, masih cengeng ya, dan seterusnya, masih suka hura-hura ya, tidak punya memiliki tanggung jawab terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya maupun terhadap rakyat dan bangsanya, tidak terlihat rasa tanggung jawab itu. Nah, ini yang perlu menyadarkan kepada generasi muda kita, bagaimana mereka hendak menyadari bahwa tanggung jawab kelanjutan dakwah ya ataupun bangsa ini berada di pundak mereka. Jadi mereka dari sejak kecil tidak menyia-nyiakan waktunya, sehingga pada saatnya mereka memikul tanggung jawab itu, mereka betul-betul sudah siap secara mental maupun secara pengalaman dan juga ilmu tentunya. Baik, ini di antara bagaimana kita lihat sebuah pelajaran pendidikan generasi salaf dalam mendidik putra-putra mereka ya, dengan usia, apalagi kalau kita buka sejarah bagaimana pimpinan panglima perang, banyak sekali dalam usia-usia yang muda yang mereka memimpin ribuan pasukan dan mereka begitu hebat ya di dalam memimpin pasukan tersebut ya, sehingga menorehkan sejarah yang emas di dalam sejarah umat Islam. Maka kita lihat generasi muda ini perlu sangat mendapatkan perhatian ya. Jadi oleh sebab itu mestinya pembangunan yang lebih besar harusnya prioritas adalah membentuk karakter generasi muda kita, bukan dari sisi keterampilan dan keahlian semata, tapi yang lebih penting lagi adalah dari sisi moral, pembinaan keyakinan ya, ini keimanan, karena dari situ mereka akan merasa selalu punya tanggung jawab, bahwa perbuatan mereka tidak bertanggung jawabnya kepada pimpinan atau atasan ataupun pada rakyat semata, tapi akan lebih berat adalah ketika itu merupakan tanggung jawab mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendidikan-pendidikan begini yang perlu kita masyarakatkan ya untuk generasi muda kita. Kemudian di sini beliau dibaiat dalam usia 20 tahun tadi ya. Wa huwa fi ghayatil jamal khalqan wa khuluqan. Jadi sangat ganteng sekali ya. Kata Ibnu Katsir, fi ghayatil jamal. Sangat ganteng ya, sangat cantik. Kalau bahasa jamal kan cantik bahasa Indonesianya ya. Artinya sangat begitu indah ya, akhlak dan juga postur tubuhnya ya. Kemudian wakan bai'atu yaumal jum'ah as-sadis'asyar min Sya'ban. Beliau dibai'at menjadi khalifah pada hari Jumat tanggal 13 Sya'ban ya. Kemudian kemudian beliau duduk fi dar syajarah, maksudnya di kekuasaan di istananya khalifah, bi qamisi abyad wa imamati baydha latifah. Dia memakai qamis. Qamis itu adalah baju putih dan juga surban putih. Wa tarhati qasabin durriyatin. Kemudian al-wuzara wal-mara wal-ashraf wujuh nas pabaya'uhu. Jadi ketika dia itulah dia dibaiat oleh berbagai tokoh-tokoh terkemuka di saat itu. Jadi baiat ini juga menjadi permasalahan yang kadang-kadang banyak tidak dipahami oleh orang. Ya, memang menyatakan baiat untuk seorang pemimpin adalah syariatnya dalam Islam ada, tetapi bukan setiap personal dari rakyat yang harus membaiat. Cukup diwakili oleh tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh terkemuka saja. Ya, sebenarnya yang berlaku di masa Khalifah Rasyidin maupun di masa Rasulullah SAW, dan di mana yang membaiat itu adalah tokoh-tokoh utama, ya. Karena kalau semua rakyat, ya satu bulan atau dua bulan nggak selesai-selesai, harus mendatangi sepria satu persatu untuk membaiat rakyatnya. Yang pertama sekali membaiatnya adalah yaitu Syarif Abu Ja'far ibnu Abi Musa al-Hambali. Ini seorang ulama dari Hanabilah. Ini akan ada kisah nanti Abu Ja'far ibnu Musa al-Hambali ini. Kemudian yang pertama, ya. Kemudian juga wa bay'u min syuyukh al-ilmi syuyukh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan juga di antara tokoh ulama Syafi'i adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya. Nah, dan juga Syekh Abu Nasr ibnu Sabbagh, kedua-duanya adalah bermadzhab Syafi'i. Kemudian Syekh Abu Muhammad At-Tamimi Al-Hambali, kemudian wa barza fasala bin nasi al-Asra. Setelah itu selesai bayat, beliau memimpin orang menjadi imam salat Asar, ya. Summa ba'da sa'atin akhraja tabuta jaddi bisukunin wa qarin min ghairi surakhin wala nawhin fa shalla alaihi. Jadi ketika itu baru tempat mayat itu, keranda apa, dibawa keluar tempat mayat kakeknya, kemudian disolatkan, kemudian wa humil al maqbarah, baru dikuburkan, ya. Wa kana al muqtadi billahi syahman syuja'an, dia adalah orang yang sangat berwibawa dan pemberani. Nah, ini di antara sifat beliau, syahman syuja'an. Ayyamu kulluha mubarakatun, kata Ibnu Katsir. Yang mana selama kekuasaannya sangat penuh dengan berkah. Muncul kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Ya, itu berkah itu. Wa rizqud darun, jadi kesejahteraan, makmur. Ya, wa khilafatu mu'azzamatun jiddan. Jadi itu kedudukan khalifah sangat di hormati sekali. Tasagharatil muluk lahu, ya, bagi raja-raja lain yang sultan-sultan itu adalah sangat menghormatinya. Tatada'alu baina yadayhi, di mana mereka sangat mengikuti segala petunjuk dan arahan dari khalifah ini. Maka oleh itu khutibah lahu bil haramaini wa baitil maqdis. Maka khutibah lahu, jadi di dalam khutbah itu mendoakan pemimpin, ya, itu di dalam buktinya bahwa daerah itu adalah buah kekuasaan, di mana setiap khutbah di masjid-masjid besar umpamanya, terutama masjid-masjid yang di Haramain umpamanya, itu disebutkan khutbah ini di atas nama khalifah itu. Jadi didoakan untuk beliau di situ. Maka beliau sebagai pimpinan tertinggi kaum muslimin, nah, Haramain, Makkah dan Madinah, dan Baitul Maqdis, dan Syamat kuliah, dan daerah Syam semuanya. Yang mana sebelumnya, jadi menunjukkan siapa yang berkuasa di daerah itu, mengikuti pemimpin siapa, itu termasuk diantaranya diketahui doa yang diperuntukkan dalam sholat Jumat kepada pemimpin. Ini satu sunnah yang dilakukan oleh para ulama salaf, bahwa mereka selalu suka mendoakan pemimpinnya dalam doanya saat khutbah Jumat. Nah, kita sebelumnya pernah kita bahas di mana ketika Al-Ubaidi Al-Fatimi, Ubaidil Qaddah, yakni Fatimiyah Mesir berkuasa, itu sempat sebagai daerah Haramain itu tunduk kepada kekuasaan beliau. Kemudian juga sebagian daerah Syam, ya, madhab batini yang menguasai. Nah, di masa Al-Muqtadi bi Amrillah ini, itu mulai kembali kekuasaan doa untuk khalifah itu dibacakan di masjid, ya, haram di Makkah, dan juga Masjid Nabawi di Madinah, dan juga Baitul Maqdis. Wastarja'a muslimun riha arruha wa antaqiya min aidi adu. Di antara juga mengembalikan wilayah-wilayah Islam yang dicaplok oleh para musuh. Di antaranya ada daerah namanya Ruha dan Antaqiya. Wa umirat Baghdad ghairuha minal bilad, sehingga terjadi pembangunan, ya, di kota Baghdad dan lainnya daripada negeri-negeri Islam saat itu. Kemudian beliau mengangkat wazir namanya Ibnu Jahira, kemudian Abu Syuja, kemudian, ya, dan Abu Bakar Syami. Mereka adalah di antara para qudat wal wuzara ya, ini mereka di antara min khiyaril qudha, mereka adalah di antara hakim yang pilihan dan juga para menteri pilihan. Nah, kemudian pada bulan Sya'ban, ya, akhirat mufsidat minal khawati' min Baghdad ala humurat yunadina ala ampusina bil'ari wal fadiha. Jadi pada bulan Sya'ban ada kejadian wanita-wanita berdemonstrasi ini, ya, wa kharaba dawrahun. Jadi mereka apa namanya, para wanita-wanita ini itu menampilkan sikap yang tidak baik dengan membuka aurat mereka, ya. Kemudian setelah itu beliau wa askanahun al-janib al-gharbi. Jadi terjadi mufsidat min al-khawati min Baghdad ala humurat nunadina ala anfusina bil 'ar wal fadhiha. Ada fitnah terjadi antara wanita-wanita yang mana juga rumah-rumah mereka dihancurkan. Ya, ketika itu khalifah memberikan tempat tinggal di bagian arah barat daripada kota Baghdad. Kemudian juga kharaba abrijal hammam, yaitu beliau juga merobohkan atau menghancurkan tempat penerbangan burung, lomba-lomba yang biasa dijadikan burung, dan ini naik ke tempat yang tinggi itu. Nah, dari sini akan kelihatan sebagian rumah-rumah wanita-wanita yang ya bisa melihat wanita-wanita lain di rumah-rumah mereka yang mungkin kadang-kadang tidak berhijab. Maka waman aminal labiha, dilarang main merpati itu, dinaik ke puncak ke anjungan-anjungan itu, ya gitu. Wal zaman nasa bil ma'azir fil hamamat, dan juga ketika mandi di pemandian-pemandian umum hamamat itu diwajib sarung, memakai penutup aurat. Kemudian wa mana ashabul hamamat ayusrifu fadalatiha ila dijlah, ya. Dan juga dilarang. Nah, ini di antara pembangunan beliau. Ya, kalau dikatakan sekarang di mana kan orang memperhatikan masalah lingkungan, ya, lingkungan. Di masa beliau ini satu kemajuan di bidang lingkungan adalah dilarang membuang kotoran dari kamar mandi ke sungai Tigris Dajlah. Dilarang itu. Ya. Dilarang membuang kotoran. Jadi kotoran enggak boleh, air kotor enggak boleh dibuang. Jadi ataupun kalau biasa kan kalau di kampung itu kita buang air, buang besar yang lain, itu dilarang. Beliau menyuruh orang membuat lubang di rumah masing-masing. Jadi sudah lama itu membuat istilah spiteng itu udah ada di masa ini dimulai di yang sebagaimana yang kita ketahui, udah masih di masa Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, maka beliau melarang itu, pembuangan air kotor ke sungai. Nah, ini subhanallah. Kenapa? Karena sungai ini harusnya bersih, ya, bisa bahkan mungkin bisa digunakan untuk minum, ya, dan juga untuk binatang-binatang yang minum di situ bisa dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Nah, maka beliau memperhatikan dilarang membuang kalau kita air kotor ke sungai Dajlah itu, Tigris. Nah, walzamahum bihafri abar litilkal miyah al-qadhirah. Beliau menyuruh rakyatnya untuk menggali lubang di rumah mereka untuk pembuangan air kotor itu. Untuk pembuangan air kotor. Nah, siyanatan lima isyurb, karena untuk menjaga kebersihan air yang diminum, yang dikonsumsi. Jadi kalau umpamanya Anda mau mengadakan penelitian, ya, bagaimana perhatian sebagian khalifah di dalam memperhatikan lingkungan, itu sudah ada dalam Islam. Ya, dicontohkan ini di masa Al-Muqtadi bi Amrillah, itu memperhatikan masalah lingkungan, yaitu dilarangnya membuangkan air kotor. Nah, ini juga sebetulnya negara kita penting sekali bimbingan ini untuk masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat kurikulum yang ada sekarang, ketika saya membaca berapa kurikulum yang ada di tingkat SD, itu saya tidak menemukan yang pendidikan moral yang sifatnya bagaimana adab ketika berjalan, bagaimana adab ketika buang air, yaitu masalah lingkungan. Disebut nggak diajarkan, padahal sebetulnya lingkungan ini sekarang suatu isu yang sangat mendunia adalah masalah lingkungan sekarang. Mestinya di adab berjalan, kita saksikan sekarang materi pelajaran ini perlu menyentuh kehidupan sehari-hari ini, yang jangan fokus masalah menciptakan lapang kerja saja, tetapi perlu pendidikan. diumpamanya bagaimana adab ketika di jalan raya, membunyikan klakson, ketika lampu merah hidup, ketika ada pelang kereta api. Ini diajarkan di sekolah-sekolah umpamanya, ketika ada orang tuanya melakukan kesalahan, dia anak sendiri akan kritik nanti. Ini kan enggak boleh, Bi. Ini kan enggak boleh ya. Ini enggak boleh. Nah, jadi ini yang kadang-kadang tidak tersentuh dalam pendidikan. Ada adab ketika bertetangga, ada adab ketika berjalan, ada adab ketika buang air segala macam. Dalam Islam ini diajarkan. Maka ini penting sebetulnya, ya. Jadi di antara satu pelajaran sini adalah bagaimana masyarakat hendak menjaga kebersihan lingkungan mereka. Ya, terjadinya banjir ada karena memang kebanyakan got-got itu tersumbat oleh sampah-sampah yang menumpuk. Nah, ini akibatnya, akibat buruk dari tindakan buruk kita kembali kepada kita sendiri akhirnya, begitu. Baik. Jadi ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama ya, karena kadang apalagi kalau musim hujan pasti yang dikeluhkan semua adalah masalah banjir dan juga berbagai musibah lainnya. Baik. Kemudian pada bulan Syawal kata beliau terjadi kebakaran di beberapa tempat di Baghdad, bahkan juga sampai kepada lingkungan istana Khalifah. Ya, kemudian banyak terbakar saat itu daripada rumah-rumah dan juga toko-toko. Waqa bi wasit harikun fi tis'ati amakin. Di negeri kota Wasit ada 9 tempat terjadi kebakaran. Kemudian disebutkan di sini ada sekitar 84 gedung dan juga 6 daripada ruko oleh khanat ya. Dan berbagai korban-korban dan juga kehilangan harta benda akibat dari kebakaran tersebut. Ini di antara hal disebutkan dalam kisahnya oleh Ibnu Katsir ya. Pada bulan ini juga terjadi in jafala ahlus sawadi min syiddatil waba. Jadi ahlus sawad ini adalah daerah pedalaman, itu mereka mengeluhkan terjadinya wabah penyakit menular, kurangnya air ya. Sungai Dajlah Tigris itu jauh turun ke bawah. Ya, ini di antara peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan dari Al-Muqtadir bin Abdullah. Taib. Juga suatu kisah disebutkan, jadi kita kan banyak mendengar musibah-musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, ini juga pernah terjadi seperti pada tahun 468 ya. Itu terjadi kata Ibnu Jauzi, dinukil oleh Mukatib ini perkataan Ibnu Jauzi, ja'a jaradun fi Sya'ban bi'adadi ar-ramal wal hasa. Ya. Kata beliau yaitu muncul belalang. Jumlahnya seperti pasir banyaknya. Ya, dan batu kecil dan kerikil. Fa'akala ghallat, memakan pertanian. Ya. Tumbuh apa sayur-sayuran berbagai pertanian. Wa akda aktsaru nasi wa ja'u. Ya. Menyebabkan bangkrut orang dan juga terjadi kelaparan sampai rumput dicampur pakai tepung untuk diaduk dimakan. Coba bayangkan kejadian itu. Maksudnya kejadian-kejadian ini adalah ibrah bagi kita. Dimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian dan cobaan. Dan ketika kita mendengar adanya cobaan-cobaan yang dialami oleh para sahabat, oleh Rasulullah bersama para sahabat dan terusnya generasi salaf, itu kita menjadikan sebagai ibrah bagi kita. Kenapa Allah menceritakan berbagai ujian dan cobaan dialami para nabi dan para orang-orang soleh, orang-orang beriman dalam Quran? Agar kita mengambil ibrah dan sebagai motivasi kata kita untuk bersabar ketika menghadapi hal seperti itu. Nah, itu di antaranya di sini, demikian disebutkan di sini oleh Ibnu Jauzi, dinukil oleh Ibnu Katsir ya, terjadi yaitu wabah belalang yang luar biasa. Merusak pertanian mereka sampai banyak orang bangkrut dan kelaparan sampai makan mereka tepung dicampur pakai rumput gitu ya. Kemudian waqa'al wabah. Di samping itu juga penyakit menular. Nah, subhanallah yang hari ini sampai sudah 2 tahun sudah kita 2 Ramadan kita masih bergelut dalam cobaan dan ujian yaitu corona ini, semoga Allah SWT mengangkat sifatnya. Dan terjadi juga penyakit menular, wabah ini, penyakit menular. Ya. Summa mana Allah jarat minal fasad. Kemudian setelah itu, halang itu Allah cegah dari melakukan kerusakan. Ya. Fakana yamuru wa la yadur. Jadi belalang itu lewat, tidak makan tumbuhan lagi. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu ini menunjukkan bahwa segala yang terjadi di muka bumi tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiada bagi seorang manusia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Itu intinya di situ saja. Maka kata Ibnu Jauzi, ketika itu setan sampai Allah melarang, belalang-belalang itu berhenti merusak tanaman mereka. Jadi sebagaikan pasir keluar belalang itu, kata Ibnu Jauzi, dan kerikil-kerikil mereka berjalan begitu. Ya, sempat viral kan bagaimana belalang itu keluar dari bumi itu, banyak sekali. Nah, jadi sampai belalang itu satu saat Allah larang untuk merusak tanaman mereka, kata Ibnu Jauzi, sehingga melewat di tanaman mereka tidak merusak. Farukhisatil Ash'ar, ya. Kemudian akhirnya kembalilah normal harga-harga barang kemudian. Kemudian pada tahun yang sama, kata Ibnul Jauzi, terjadi pula suatu musibah, yaitu waqa'a ghala'un syadid, yaitu terjadi inflasi yang luar biasa di kota Damaskus selama 3 tahun, atau terjadi barang-barang yang cukup melonjak harganya gitu. Baik, ini di antara kisah-kisah ya disebutkan di sini. Kemudian, nah ini suatu peristiwa ini, suatu peristiwa yang terjadi yang dijadikan oleh orang-orang sebagian ahli kalam tuna Asy'ariyah, terjadi pada bulan Syawal, terjadi fitnah antara ulama-ulama Hanabilah dengan orang Asy'ariyah di kota Baghdad ini. Penyebabnya apa? Ibnu Katsir menceritakan li'anna Ibnu Qushairi, ya, anak dari Ibnul Karim Al-Qushairi, qadima Baghdad, datang ke Baghdad, fajala sayatakalam fil madrasah nizamiyah, lalu dia mengajar di madrasah nizamiyah, mengajar, berceramah, kajian, wa akhadha yadhummul Hanabilah, dia mencela para ulama-ulama Hanabilah, wa yasubbuhum, ini kata Ibnul Katsir nih, dan mencela mereka, ya, ya, menghina mereka, wayadhumuhum, mencela mereka ulama, wayansubuhum ila tajsim, menuduh bahwa ulama-ulama Hanabila itu adalah mujassima, mengatakan Allah seperti makhluk. Jadi fitnah ini sudah lama, orang Asy'ariyah kan begitu. Padahal dibuka kitab-kitab ulama-ulama salaf, tidak ada satupun di antara mereka yang menyerupakan Allah makhluk. Tapi bagi orang ahlul kalam secara umum, orang Jahmiyah menuduh Mu'tazilah musyabihah, orang Mu'tazilah menuduh Asy'ariyah musyabihah gitu. Karena mereka menuduh ahlul kalam seumum menuduh orang beriman dengan sifat-sifat Allah itu adalah dianggap oleh mereka sebagai mujassimah. Adapun mujassimah menurut ahli sunnah yang benar adalah bila dikatakan sifat Allah itu seperti sifat makhluk, baru mujassimah dia. Nah, ini Ibnu Qushairi ini membuat fitnah di Baghdad. Ya, dia katakan bahwa orang-orang ulama Hanabilah itu, karena memang ya yang kita tahu fitnahnya Khalqul Quran di masa Ma'mun, kemudian yang bersabar saat itu adalah Imam Ahmad, maka kebanyakan orang-orang Hanabilah ini berjalan di atas akidahnya Imam Ahmad, ya, atau akidatus salaf. Nah, datang Al-Qushairi ke sana, Ibnu Qushairi ini datang ke Baghdad ngajar ya di sekolah Nizamiyah. Nah, di sana dia membuat keonaran dengan mencela para ulama Hanabila dan menuduh mereka sebagai orang yang menyerupakan Allah dan makhluk. Wasa'adahu Abu Sa'id Sufi, ya, ya, ada lagi namanya seorang namanya Abu Sa'id Sufi, ya. Kawamala mau Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan condong kepadanya juga Abu Ishaq Asy-Syirazi, kata Ibnu Katsir di sini. Wa kataba ila Nizam al-Muluk yashku ilai Hanabila wa is'aluhu al-ma'una. Nah, ini tipe dari ahlul bidah ini memprovokasi pemerintah untuk basmi ahlu sunnah lah. Jadi dia juga menulis ke Nizam Muluk ini. Nizam Muluk siapa orang nanti kita akan sebutkan ya wafatnya. Ini indah juga kisah beliau. Dia terpuji sekali akhlak beliau Nizam Muluk ini. Diadukan oleh kelompok dari Asy'ariyah ini. Ini tadi kita sebut Ibnu Qushairi dan Abu Sa'id As-Sufi ini membuatkan aduan kepada Nizam Muluk penguasa saat itu, ya, dan meminta bantuan. Nah, wa dhahaba jama'atun, kemudian ada jamaah pergi kepada Syarif Abu Ja'far bin Abi Musa Asy-Syaikh Hanabilah. Nah, ini tadi yang pertama membaiat siapa? Khalifah tadi Al-Muqtadi bi Amrillah, Al-Muqtadi bi Amrillah. Nah, ini adalah tokoh ulama Hanabilah, satu adalah yaitu Abu Ja'far bin Abi Musa Syekh Hanabila, wa huwa fi masjidihi, yaitu didatangi oleh para kaum muslimin jamaah ke masjidnya. Pada fa'anhu akharun, dan juga terjadi diskusi pembelaan terhadap beliau, sehingga terjadi waqtil hajrun khayyatun min suq ats-tsalatsa. Jadi ada sampai jatuh korban seorang tukang jahit di pasar pasar Selasa, ya, pekan Selasa ini. Wajuriha akharun, dan juga banyak yang lain cedera. Wasaratul fitnah, terjadilah fitnah. Nah, wa kataba Abu Ishaq wa Abu Bakar Syazi ila Nizam al-Muluk. Kemudian Abu Ishaq Syirazi dan Abu Bakar Syazi menulis kepada Nizam al-Muluk, penguasa saat itu. Ini seorang bukan apa namanya, ini bukan langsung khalifah, tapi sebagai perdana menteri. Pajak kitabuhu ila fakhir daula yungkiru mawaqa. Ya. Sampailah surat itu kepada Fakhir Daula, ini juga pejabat-pejabat, ya, kementerian atau penguasa itu. Wa yaqra'u ayn saba ila al-madrasah allati banat. Jadi Abu Ishaq Syirazi ingin menyelamatkan bahwa persoalan ini apa namanya, dia tidak suka untuk dinisbahkan kejadian itu, ya, kepada sekolah yang dibangunnya. Nah, wa'azama Abu Ishaq ala rihla min al-Baghdad ghadaban mimma waqa'a min asyari. Jadi Abu Ishaq ini ingin keluar dari Baghdad, pindah, ya, karena tidak suka dengan apa yang terjadi. Kemudian khalifah mengirim surat kepadanya untuk menyuruh dia tenang. Kemudian dipanggillah wa bajama baina ubayna Syarif Abi Ja'far. Nah, khalifah memanggil antara Abu Ishaq Syirazi dan Abu Ja'far Al-Hambali tadi, Abu Musa Syekh Hanabila. Karena tokoh Asy-Syafi'iyah yang terbesar adalah saat itu Abu Ishaq Syirazi. Nah, kemudian, nah, ini sebetulnya sikap yang perlu juga diambil oleh seorang penguasa. Jangan hanya mendengar dari pihak yang menuduh, ya, dan ini sering kejadian kita temui di lapangan, cepat membenarkan sebuah laporan tanpa melihat bukti-buktinya. Dan ini yang sering kita ketemui, ya. Penegak hukum sering, ya, lebih percaya kepada orang-orang yang dianggap anti radikal oleh mereka gitu kan. Tapi yang pihak dituduh tidak pernah diklarifikasi. Padahal ini semua fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Nah, seorang penguasa harus diadil. Panggil orang dituduh, panggil orang yang menuduh. Masing-masing mengungkapkan bukti dan data-data masing-masing. Nah, dan ini pernah kita lakukan satu kali, terbukti orang yang menuduh itu tidak dapat mengungkapkan satu pun fakta dan data. Ternyata kebohongan dari mulutnya. Ya, ini satu kisah-kisah dalam dakwah yang kami pribadi mengalami seperti ini. Kita itu kami buat laporan, alhamdulillah mendapat tanggapan yang bagus dari penegak hukum, dipanggillah pihak penuduh ini. Ya, saat itu dihadirkanlah berbagai jajaran, ya, untuk yang berwenang, dipanggil pihak menuduh, dibuktikan di sana. Mana? Anda menuduh, buktikan. Kemudian kita bawa pula bukti-bukti kita ini. Kami menuduh kamu tuduhan-tuduhan kamu dengan demikian. Ini bukti bahwa kami tidak pernah ingin ini. Ini makalah kami tentang radikalisme, tentang terorisme. Ini kamu yang menuduh tentang terorisme. Atau kamu punya ceramah, punya makalah atau apa? Ya, kita bawa makalah-makalah para ustaz-ustaz kita menunjukkan bahwa tuduhan dia adalah bohong dan fitnah. Nah, ini yang satu sikap yang bijak. Nah, khalifah mengumpulkan antara Abu Ishaq Syirazi dengan Abu Ja'far, ya, Syekh Hanabilah tadi. Kemudian juga Abu Sa'din As-Sufi yang tadi sebut juga, dan juga Abu Nasr Ibn Kushairi tadi, dikumpulkan Endal Wazir, ya, panggil. Fa'akbala al-Wazir ala Abi Ja'far yu'azimuhu fi'ali. Jadi Perdana Menteri ini sangat menghormati Abu Ja'far Hanamali dan menghargainya dengan perbuatan maupun perkataan. Kumuqoma ilai Syekh Abu Ishaq. Kemudian berdiri Abu Ishaq Syirazi tadi kepada Syekh Abu Ja'far tadi. Ana dzalika alladzi kunta ta'rifu wa ana syabun. Dia katakan, saya adalah pemuda yang pernah engkau kenal waktu masih muda. Jadi dia pernah ketemu ini. Ya, pernah belajar atau gimana? Ana dzalika alladzi kunta ta'rifuhu wa ana syabun. Ya. Jadi menyebutkanlah satu kondisi, ya, kamu pernah kenal saya dan saya waktu masih muda. Kemudian kata Abu Sya'zarati, hadhihi kutubi fil usul. Ini adalah kitab-kitabku tentang dalam masalah usul, masalah akidah maksudnya. Aku lufiyah khilafil al-ash'ariyah. Apa kata Abu Ishaq Syirazi? Di sini dalam kitab ini adalah pendapat-pendapatku itu khilafan lil Asy'ariyah, membantah, tidak setuju dengan pendapat Asy'ariyah. Nah, jadi karena tadi kan karena memang yang pelakunya termasuk dari madzhab Syafi'iyah tadi terjadi, tapi di madzhab Asy'ari, dan bukan berarti di sini persaingan antara madzhab, tetapi menjadi persoalan di sini adalah akidah Asy'ariyah yang dibawa oleh Ibn Syirazi Qushairi ini. Nah, dia membuat fitnah itu, menuduh bahwa ulama-ulama Hanabilah adalah musyabbihah mujassimah. Akhirnya dilaporkan. Nah, Abu Sa'id Az-Zirazi karena dari Syafi'iyah dianggap bersekongkol dan perlu dipanggil oleh menteri setelah Perdana Menteri setelah di cross check semuanya. Abu Ishaq Syirazi meminta maaf ke Abu Ja'far bahwa saya adalah orang yang telah engkau kenal semenjak muda, aku sudah engkau kenal, kamu kenal aku. Dan inilah buku-bukuku, kitab-kitabku yang bicara tentang akidah, dan di dalamnya adalah menyelisih pendapat Asy'ariyah. Karena Abu Ishaq Syirazi tidak berakidah Asy'ariyah. Thumma qabala ra'sahu, kemudian Abu Ishaq Syirazi mencium kening daripada Abu Ja'far. Maka Abu Ja'far berkata kepada Abu Ishaq Syirazi, "Sadaqta, engkau benar. Illa annaka lamma kunta faqiran." Nah, ini maksudnya ini. Engkau benar, tetapi engkau ketika engkau faqiran lam tudhkir lana ma fi nafsika. Ketika engkau masih fakir, ya. Maksud fakir di sini apakah dalam arti yang sebenarnya atau maksudnya mungkin ketika belum ada mendapat pendukung, ya. Engkau tidak memperlihatkan apa yang ada dalam dirimu, kata Abu Ja'far ini. Falam yaj'al awan wa sultan, tatkala engkau melihat ada orang-orang yang dapat mendukungmu dan kekuasaan mendukungmu, ya, itu nizam muluk, abdaita ma kana mukhtafiyan fi nafsika, karena engkau munculkan yang selama ini engkau simpan dalam dirimu. Ini kata Abu Ja'far. Jadi saatnya Abu Ishaq, jadi padahal Abu Ishaq Syirazi telah menyalahkan bahwa kitab-kitab syadalah akidah ini menyelisih apa yang ada atasnya akidah Asy'ariyah. Tapi Abu Ja'far ini mengatakan, ya itu ketika engkau masih belum, masih lemah, masih belum kuat, masih belum ada yang penolong, yang namanya pengikut-pengikutmu. Sampai datang orang-orang yang membantumu sekarang dan kekuasaan kamu lihat. Ya. Abdaita makana mukhfi mukhtafiyan fi nafsika. Kata ini Ibnu Katsir menukilkan, ya. Ini bukan, jangan pula nanti dituduh tuh orang Wahabi membuat cerita-cerita karangan. Ini adalah dari kitab Abi Dawud Nihayah yang dinukil Ibnu Katsir daripada kitab Ibnul Jauzi juga. Nah, engkau sekarang mulai memunculkan apa yang selama ini kau sembunyikan dalam dirimu. Kemudian berdiri pula Abu Sa'ad As-Sufi dari pelaku-pelaku ini kepada Syarif Abu Ja'far tadi, juga mencium kepalanya. Ya, menghormatilah, bentuk penghormatan salah ulama yaitu dicium keningnya begitu, ya. Kemudian watalattafa bihi, ya, di mana berusaha untuk menunjukkan penghormatan kepada Abu Ja'far ini, ya, watalattafa berlembut dengannya. Faltafata ilaihi mughdaban, si Abu Ja'far melihat kepada siapa? Abu Sa'din Sufi ini, ya. Jadi Abu Sa'din Sufi dalam keadaan marah, ayuhas syekh. Dan dia berkata, ayo Syekh. Dia katakan kepada Ja'far As-Sufi, ini orang Sufi, ya. Jadi memang kolaborasi antara Sufi dan Asy'ari di sini. Amal fuqaha idza takallamu fi masail usul falahum fiha madkhalun. Dia sebutkan kepada orang ini, Abu Sa'din As-Sufi ini, kepada seorang ulama ini, orang-orang yang berilmu apabila bicara tentang masalah-masalah akidah, mereka dalam bicara berdasarkan dalil, madkhal. Karena dalilnya. Wa amma anta fasahibu lahwin wa sama'in. Adapun kamu adalah orang yang pelaku sahibu sahwin lahwin, orang yang suka banyak buang-buang waktu, wa sama'in wa ta'birin. Jadi kebiasaan sufi yang disebut sini adalah mereka itu bernyanyi-nyanyi dalam ibadahnya. Sama'in disebut sini adalah karena memang di Baghdad sebenarnya disebutkan Imam Syafi'i, ada orang-orang yang itu takbir dimendang-dendangkan, sufi-sufi itu mendendangkan syair-syair, ya, zuhud. Nah, disebutkan sahibul lahwin, disebutkan ini ada main-main, ya, orang yang suka sahibul lahwin wa sama'in wa ta'birin. Faman zahamaka minka ala batilak, faman zahamaka minna ala batilak. Adakah di antara kami yang merebut kebatilan, apa namanya, yang mencampuri urusanmu dalam kebatilanmu? Ada kami antara kami yang mencampuri dan antara kami mencampurimu dalam kebatilanmu. Summa qala ayyuhal wazir, kemudian Abu Ja'far kata, wahai wazir, ayu sulhin bainana, Bagaimana mendamaikan antara kami ini? Wa nahnu nujibu ma na'taqidu wa hum yuharrimunahu. Kami wajibkan apa yang kami yakini sedangkan mereka mengharamkannya. Wa hadza jaddul khalifah al-qa'im. Nah, disebutkan. Lihat. Ini adalah keyakinan jaddul khalifah al-qa'im bi amrillah ala qidatus salaf. Wa qadir qad azhara dan juga al-qadir bi amrillah. Azhara i'tiqadahuma telah menyatakan bagaimana keyakinan mereka kepada linnasi kepada manusia. Ala madhhabi ahlus sunnah wal jamaah adalah sesuai dengan madhhab ahlus sunnah wal jamaah. Wassalaf dan salaf. Wa nahnu ala dhalika. Sedang kami di atas itu, kata Abu Ja'far al-Hambali ini. Jadi beliau menyebutkan, akidah kami sesuai dengan akidah tersalaf. Dan akidah ini adalah akidahnya adalah, ya, para khalifah di antara disebutkan di sini adalah Al-Qadir bi'amrillah dan Al-Qadir bi'amrillah. Ya, itu akidah al-sunnah dan akidah tersalaf. Wa nahnu ala dhalik. Dan kami di atas itu. Kama wafaqa alaihi al-Iraqiyun, dan inilah keyakinan para ulama Iraq, wal Khurasaniyun, ulama Khurasan. Wa quri'a 'ala nasi fid dawawin, dan ini diajar kepada manusia dalam kitab-kitab ulama semuanya. Kemudian fa arsala al-wasil ila khalifah yu'allimuhu bima jara. Kemudian setelah itu Perdana Menteri mengirim berita kepada khalifah tentang apa yang berlaku. Fa ja'al jawab bisyukril jama'ah wa khususan asy-syarif Abu Ja'far. Kemudian dibalaslah jawabannya dengan berterima kasih kepada semuanya, kemudian secara khusus kepada Abu Ja'far al-Hambali. Kemudian studi'a ila dar khalifah alaihissalam alaihi wa tabaruk bidu'aihi, kemudian dipanggil oleh khalifah ke istananya, ya, dan meminta berkah melalui doanya. Kemudian itu di antara kisah, ya, yang kejadian di mana terjadinya sebuah keributan antara orang Asy'ariyah dengan menuduh ulama-ulama Hanabilah sebagai orang mujassimah. Baik. Saya pilih-pilih saja poin-poin yang penting, ya. Nah, ini melanjutkan dari kisah tadi adalah pada tahun yaitu 470 Hijriah. Nah, kisah itu war kitab min nazam muluk ila Syekh Abi Isa Syirazi fi jawab kitab ila Syani Hanabilah. Datanglah jawaban balasan dari kitab dari Nizam Muluk kepada Abu Isa Syirazi, jawabannya tentang perkara yang terjadi fitnah tentang Hanabilah itu. Kemudian kata Ibnu Katsir, summa saradahu Ibnu Jauzi. Ringkasannya kata Ibnu Katsir adalah annahu la yumkin taghyirul madhahib wa la naqlu ahliha anha. Jadi di sini Asy-Syirazi meminta, ya, dalam jawabannya tidak mungkin kata Nizam Muluk untuk merubah mazhab-mazhab dan tidak pula mengusir penduduk orang-orang yang bermazhab itu dari negerinya, di tempatnya. Wal ghalib ala ahli tilkal hanahiyah wa mazhab Imam Ahmad. Jadi yang di mana secara mayoritas dan negeri tersebut adalah orang-orang bermazhab Imam Ahmad. Nah, wa mahalu ma'ruf indal a'immah. Imam Ahmad ini adalah bagaimana kedudukannya adalah sangat terkenal di kalangan para ulama. Wa qadru ma'lum fi sunnah. Kedudukan beliau, ya, dalam sunnah sudah jelas, ya. Fi kalamin tawil, kata Ibnu Katsir, dalam ungkapan yang begitu panjang. Baik. Itu di antara keputusannya. Kemudian pada tahun 470 Ja'far Ahmad tahun 470. Ini disebutkan di sini oleh kathir ulama-ulama yang wafat di antaranya disebutkan sini tentang biografi namanya Al-Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Abul Husain Ibnu Naqurin Al-Bazzaz Ahadul Musnidina Mu'ammarin. Ya, dia seorang ulama yang memiliki sanad, ya, yang panjang, sanad hadis, kemudian juga umurnya panjang. Beliau merupakan dari Baghawi dan beberapa guru-gurunya. Nah, dia ditanya di sini, maka Abu Sa'id Syirazi memberikan fatwa jawaz akhdul ujra ala Ismail hadis. bolehnya mengambil upah untuk menyampaikan hadis, mengajarkan hadis, lisigali bihi anil kas, karena dia tidak bisa berusaha, ini meninggalkan usahanya demi untuk mengajar. Nah, ini diantara dalil bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan ilmu, ya, karena dia telah meluangkan waktunya untuk mengajar. Nah, ini di fatwa Abu Ishaq Syirazi kepada seorang ulama di zaman itu. Kemudian pada tahun 470-an juga wafatnya Abu Ja'far Al-Hambali tadi, Asy-Syarif, nama beliau Abdul Khalik bin Isa bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Ahmad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Jadi ini beliau juga keturunan dari Bani Al-Abbasiyah. Ya. Al-Hambali Al-Abbasi. Jadi beliau Hambali. Karena ahadul fuqaha ulama al-ubad az-zuhad al-mashhurina bid-diyana, beliau seorang ulama yang masyhur dengan kezuhudannya, ya, agama beliau, ibadah beliau, konsekuensi ketegasan beliau dalam amar ma'ruf munkar, ya, la takhudhu fil laili lawmata la'im, tidak pernah takut dengan celaan karena memilah kebenaran. Beliau lahir pada tahun 411 Hijriah. Kemudian beliau wastaghala ala qadi Abi Ya'la min Farra wa zakkahu syekhu anna Abdul Ghaman, dan beliau juga bekerja bersama Qadi Abu Ya'la al-Farra. Kemudian wa kana masyhuran bis salah wa diyana, beliau terkenal dengan ulama yang begitu saleh dan juga taat beragama. Kemudian ketika wafatnya ketika sebelum wafat al-qaim bi amrillah, yaitu kakek daripada al-muqtadi bi amrillah, itu berwasiatkan agar yang memandikan khalifah adalah Abu Ja'far ini, ya. Bahkan diberikan wasiat berharta, berikan uang gitu ya, oleh khalifah, falam yaqbal min dzalika syai'an. Jadi diberikan wasiat, di antara wasiatnya, wasiat pertama memandikan khalifah, yang kedua, wasiat kedua adalah diberi hadiah lagi itu ya, yang cukup besar nilainya, namun beliau tidak mengambil sedikit. Ini menunjukkan keikhlasan para ulama, ya. Kemudian ketika terjadi fitnah antara orang-orang Hanabilah dan Asy'ariyah, beliau diselamatkan Darul Khilafah Mukarramah Azaman, yaitu di istana kekhalifahan, ya. Di sana beliau yadkhul alai fuqaha wa ghairuhum, di situ beliau mengajar untuk menyampaikan ilmu. Baik. Kemudian berikutnya antara kisah-kisah penting di sini adalah tahun 475 Hijriah, tahun 476 Hijriah, itu wafatnya seorang ulama Syafi'i yang masyhur, yaitu yang pengarang kitab Al-Muhadzab, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nama beliau Abu Ishaq Asy-Syirazi Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi Al-Firuz Abadi, wahia qaryatun min qura Faris. Jadi dari satu daerah di negeri Persia. Wakilah Yamanah Tujur. Syekhul Syafi'iyah, beliau disebut dengan Syekh Syafi'iyah adalah beliau mudarris, adalah guru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, lahir pada tahun yaitu 396 Hijriah. 396 Hijriah. Kemudian beliau belajar, ya, di negeri Faris bersama Abdullah Al-Baydawi, kemudian datang ke Baghdad pada tahun 415 Hijriah, belajar kepada Qadi Abu Taib At-Tabari Asy-Syafi'i, ya. Kemudian mendengarkan hadis dari Ibnu Syadzan Al-Barqani, wa kana zahidan 'abidan wari'an. Beliau seorang ulama yang zuhud, ahli ibadah, wara', ya. Kabir al-Qadi mu'azzaman, memiliki kehormatan yang dihormati oleh para ulama saat itu, muhtaraman, dimuliakan, imaman fil fiqh wa usul wal hadis. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam fikih dan usul fikih dan juga hadis dan juga funun kathiran dan berbagai ilmu yang lainnya. Walau musannafatun kathira, beliau memiliki karangan-karangan yang banyak, di antara adalah Kal Muhadzab. Ini yang menjadi sumber mazhab Syafi'i, yang salah satu daripada master Syafi'i, ya. Wat tanbih wan nuqat, ya. Kemudian wal luma fi usul fikih, dan berapa kitab lain, Tabaqatul Fuqaha, ya, dan berapa kitab-kitab yang lainnya, ya. Itu di antara para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Muqtadi bi Amrillah. Kemudian pada tahun 478 pada bulan Muharram diceritakan Ibnu Katsir di sini Zulzilat Ur-Rajan. Ini satu daerah nih, Ur-Rajan ini satu daerah in Madinah taqa baina Hadfars wal Ahwas. Ini satu kota yang namanya Ur-Rajan. Jatuh korban cukup besar kata Ibnu Katsir fahalaka halqun katsir min Rum. Jadi wawashihim. Banyak sekali dari orang-orang Romawi yang jadi korban. Wa fiha katsratul amrad bil humma wa ta'un. Di tahun 478 Hijriah ini kata mereka juga terjadi banyaknya penyakit bil humma, panas, wa ta'un dan juga ta'un, wabah ta'un. Terjadi di Iraq, Hijaz dan Syam. Wa qabla dhalika mautul faja'ah. Banyaknya orang mati secara tiba-tiba. Ya, summa matatul uhus fil bariyah. Demikian juga banyaknya binatang-binatang yang mati, ya. Binatang-binatang buas dan juga binatang-binatang peliharaan manusia, ya. Hatta azad al-albanu wal luhman. Jadi menyebabkan naiknya harga daging dan susu, ya. Kemudian kata beliau, wa ma hadza kulli waqa'at fitnatun 'azimah baina rawafid was sunnah. Fakutil khalqan kiri. Dan juga tahun yang sama kata Ibn Kathir terjadi yaitu fitnah yang besar antara orang-orang Rafidah dengan orang Sunnah sehingga banyak korban, ya, terbunuhnya khalqan kiri kata Ibn Kathir. Baik. Kemudian juga di dalam tahun ini juga terjadi pada Rabiul Awal kata Ibn Kathir hajat rihun sauda, angin yang hitam, ya, wasafatur ramlan, jadi membuat menerbangkan pasir, ya, wa tasaqatat asjar katsiran minan nakhil wa ghairiha, banyaknya roboh pohon-pohon tumbang, ya, pohon tumbang di pohon kurma. Terjadi sawa'iq minal fil bilad, terjadinya petir, ya, di mana-mana terjadi petir, jadi angin kencang, petir, hatta dhanna an-nasu anna al-qiyamah qad qamat, saking begitu dahsyatnya, ya, kondisi cuaca saat itu, ya, petir, angin kencang, ya, puting beliung, sampai manusia menganggap akan terjadi hari kiamat, ya. Summan injala zalika walilaham. Kemudian Tuhan kemudian setelah itu baru apa nama kata Ibnu Katsir reda, ya. Kemudian di tahun yang sama khalifah lahirnya seorang anak beliau Abu Abdullah Al-Husain, ya. Ini di antaranya kejadian-kejadian pada tahun tersebut, ya. Kemudian juga pada tahun yang sama kata beliau fiha kharaja tauqiyul khalifah al-muqtadi bi amrillah bi tajdid amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fi kulli mahallatin. Jadi datangnya instruksi, ya, perintah dari khalifah untuk meningkatkan kembali masalah urusan amal ma'ruf wa nahyi munkar di berbagai tempat, ya. Wa kasri malahi, menghancurkan bagi alat-alat hiburan-hiburan yang nyanyian, ya. Wa iraqil khumur, ya, dan dibuangnya melarang teman minuman keras, ya. Wa ikhraji ahli fasad, adanya menangkap mengusir orang-orang yang buat kerusakan. Nah, ini ketegasan-ketegasan dari, ya, di antara contoh-contoh dari Al-Muqtadi bi Amrillah ini. Baik. Kemudian terakhir ini, ya, dari kita tentang wafatnya beliau. Sebenarnya banyak kisah-kisah penting yang terjadi, ya. Nah, cerita tentang Nizam Muluk ini, Nizam Muluk tadi yang sebut di tempat dilaporkan oleh Ishaq Abu Ishaq Syirazi tentang terjadinya kekisruan antara Asy'ariyah dan Hanabilah. Ya. Nah, nama beliau Hasan bin Ali bin Ishaq bin Abbas Abu Ali Al-Wazir, Nizam Muluk. Jadi wa wazar li Malik al-Alab al-Arsalan. Jadi beliau kana min khiyar al-wusara. Beliau ada antara adalah menteri-menteri yang pilihan gitu, ya. Wulida bi Bitus, beliau lahir pada tahun 408 Hijriah. Ya. Wa kana abu mimman yakhdumu ashab Mahmud Subaktikin. Bapaknya seorang ya mantan pengawal daripada pejabat namanya Mahmud Subaktikin. Kemudian fa asghala waladahu hadza bi qiraatil Quran. Di mana Nizam Muluk ini adalah dididik oleh orang tuanya untuk masalah yaitu menghafal Al-Quran ya, umurnya 11 tahun. Kemudian ahli dari ilmu qiraat, ilmu fikih dan menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini di antara Nizam Muluk ini kenapa tadi Abu Zak Syirazi melaporkan ke dia, karena dia juga mazhab Syafi'i. Kemudian mendengarkan hadis, belajar bahasa dan nahwu ya. Wa kana 'aliyal himmah. Dia adalah seorang yang memiliki semangat yang tinggi. Fa asala min dzalika tarafan salihan. Sehingga dia meraih ya kemampuan dari ilmu cukup yang baik ya. Kemudian wa taraqqa fi maratib hatta wazara li sultan. Sampai dalam jabatannya meningkat menjadi adalah perdana menteri, itulah istilah kita sekarang ya. Nah, kemudian ada satu kisah yang beliau menyebutkan berbeda antara menyebut ulama. Coba di antara akhlak beliau ana kana idza dakhala alai Abu Qasim Al-Qushairi. Kalau Abu Qasim Al-Qushairi dan Abu Ma'ali Al-Juwayni qama lahuma, dia berdiri kepada keduanya wa ajsalahuma fil masnid ya. Mereka mendudukkan dia suruh duduk keduanya di tempat ya, satu tempat namanya yang ya fil masnid, itu tempat yang tidak apa namanya tidak terhormat, tidak tempat yang apa namanya tempat singgasananya, tapi di masnid. Tetapi bila masuk faidah kala Abu Ali Al-Farmazi qama wa jalasu makanahu. Jadi kalau ulama tadi yang datang Abu Qasim Qushairi juga Abu Malim, dia ditempatkan di tempat duduk sambutan tamu biasa. Tapi apabila masuk seorang ulama namanya Abu Ali Al-Fazarami qama wa jalasu makan, disuruh duduk di tempat dia. Suruh duduk tempat dia. Ya, wa jalasa baina yadayhi. Kemudian dia duduk di bawah. Ulama tadi suruh di atas, ya ini Abu Ali tadi. Kalau yang tadi di Palemansri duduk di tempat penerimaan tamu biasa. Kalau yang Abu Qasim Qushairi dan Abu Ma'ali Al-Juwani. Lalu ya, fa'utiba bidzalika. Lalu ada orang yang menyalahkan, protes, mengkritik hal itu. Kenapa tadi yang kalau dia menyebut ulama ini di ruang tamu, ya, kalau ini dibawa ke ruangan khususnya disuruh duduk di atas apa namanya kursi ke apa namanya tugas kekuasaannya, kemudian dia duduk di bawah. Lalu ketika dia ditanya tentang hal itu, faqala innahuma idza dakhala alayya. Kalau yang dua orang ini, Abu Qasim Al-Qushairi dan Abu Ma'ali Al-Juwayni, apabila mereka datang menemui, masuk kepada bertamu kepadaku, qala anta wa anta. Jadi maksudnya kedua ini suka memuji. Fa azdadu tihan. Fa anta wa anta. Jadi arti menyebutkan engkau ada ramai yang tahu mulai ini, sehingga aku semakin terbuai, semakin terfitnah, semakin merasa apa namanya melambung saya kalau itu dipuji gitu. Jadi enggak suka dia dipuji. Wa amal farmazi yadhkuru li uyubi wa zulmi. Kalau ulama Abu Ali Al-Farmazi ini justru dia ketika bertemu dengan saya itu adalah nasihat yang disampaikan, menyebutkan kesalahan-kesalahanku dan kezaliman-kezalimanku. Pangkasiru wa arji'u an katsir min alladhi ana fi. Sehingga saya termenung menyadarkan diri dan membuat saya kembali dari banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Subhanallah. Ini satu akhlak yang begitu baik, baik seorang ulama ya, jangan hanya kalau datang ke penguasa itu tujuannya hanya menjilat agar diberi kekuasaan ya. Ini kita di sini tidak mengatakan Abu Qasim Al-Qushairi dan Abu Ma'ali Al-Juwayni menjilat, tidak ya. Tapi karena baiknya akhlak sang pemimpin ini, dia tidak suka. Karena memang sebagian ulama ketika bertemu ya disebutlah proyek-proyek yang bagus, pujian-pujian itu tidak masalah. Tetapi yang berlebihan yang tidak boleh, ini yang dimaksud. Tapi adab yang lebih baik di sini adalah yang mendapat penghargaan oleh Nizamul Muluk ini, dia menghargai ulama yang menasihati dia, bukan yang memuji dia. Maka dia tempatkan di tempat duduknya, dan dia duduk di bawah, kemudian dia disebutkan kesalahan-kesalahannya dan kezalimannya. Ini dia sangat berterima kasih demikian. Ini menunjukkan kepribadian yang baik seorang pemimpin, sehingga dia lebih rindu kepada nasihat daripada pujian. Dan ini harusnya yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi dia tidak terbuai dengan pujian-pujian, sehingga kalau pujian-pujian puji, sehingga dia tidak tahu di mana kelemahan dan kekurangannya. Maka dia sangat berterima kasih dan mendudukkan ulama yang mengkritisi ini, Abu Ali Al-Farmazi ini, di tempat duduknya, dan dia duduk di bawah. Kenapa alasan demikian adalah, katanya, kalau dia ini masuk, itu dia menyampaikan nasihat. Nah, inilah adab menyampaikan nasihat, juga sekaligus ini faedah di sini adalah adab menyampaikan nasihat. Ulama Ahlussunnah ketika menyampaikan nasihat, di antara metode mereka, caranya adalah memang mendatangi pemimpin itu secara personal dan memberikan nasihat secara empat mata. Ini lebih aman daripada, sebenarnya juga kita sebagai pribadi saja juga tidak enak. Kesalahan-kesalahan kita dibongkar, dijelek-jelekan di hadapan orang umum, pasti kita juga tidak menerima. Nah, inilah bentuk akhlak yang perlu barangkali yang sangat unik, yang mungkin menjadi suatu hal yang ajib ya, akan jarang kita dapatkan dari pemimpin-pemimpin ya, yaitu ketika dia lebih menghargai orang yang mengkritisi dia, didudukkan di tempat yang terhormat dari dia, dan dia duduk di bawah, karena dia alasannya ketika ditanya hal itu dia lakukan adalah, karena kalau dia datang adalah memperingatkanku tentang kesalahan-kesalahan dan kekurang-kurangku, kezalim-kezalimku, sehingga aku fa'angkesiru, membuat saya sadar diri, wa'arji, membuat saya bertobat kembali, ya, berhenti dari melakukan, dan membuat saya berhenti dari melakukan kebanyakan-kebanyakan tingkah laku, apa kezalim-kezalim yang mungkin dia tidak sadari dia lakukan. Nah, ini faedah-faedah yang kita dapatkan dalam kisah ya, sepanjang kekuasaan dari apa namanya Al-Muqtadi bi Amrillah. Itu barangkali yang dapat kita bahas ya, sebetulnya masih banyak ini. Nah, kemudian beliau wafat itu pada tahun 400 ya, Al-Muqtadi bi Amrillah ini wafat pada 487 Hijriah ya. Ini dikisahkan lama qadima Sultan Barak Yaruk. Jadi seorang sultan datang ke Baghdad, sa'alan min al-khalifah ayaktuba lahu bi sultana kitaban fi al-adu ilaihi. Jadi dia meminta agar dia memberi apa namanya semacam rekomendasi untuk menjadi sultan, menjadi pemimpin di ya di satu daerah gitu ya. Kemudian dan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 14 dari bulan Muharram. Suma qudima ilai ta'am. Nah, ketika itu beliau dihidangkan makanan, fatana wala minhu ala ada alal adati wa huwa fi ghayatis siha. Jadi Al-Muqtadi bi Amrillah ini dalam keadaan sehat ya, dan makan dan bersama dengan tamunya. Setelah itu dia cuci tangannya, wajar saya yanzur fil ahdi ba'da ma waqa'a alaihi. Kemudian juga dia apa namanya melihat kepada wasiat yang akan menjadi raja setelahnya, itu anaknya Al-Mustahir billah ya. Nah, wa indahu karahmana ahmanatun tusama syamsun nihar. Ini ada, ini enggak tahu apa maksud di sini. Jadi waqalat panadhar ilayya. Di situ ada pelayan lah ya itu. Kemudian dia berkata, panadhara ilayya wa qala man haula'i ashas. Jadi ketika dia melihat ada orang masuk, dia berkata kepada pelayan ini, dia melihat kepadaku lalu berkata, siapa itu orang-orang yang masuk ke rumah kita tanpa ada ke sini tanpa ada izin, gitu maksudnya. Dia melihat ada orang masuk tanpa izin. Kata dari pelayan ini, faltafattu falam ara ahadan. Ketika dia tanya gitu, dia lihat juga oleh pelayan ini enggak ada lihat siapa-siapa, tapi dia melihat orang. Yang Khalifah Al-Muqtadi melihat ada orang masuk. Maka dikatakan itu kenapa ada yang masuk tanpa ada izin, tanpa ada minta izin kepada kita gitu kan. Tapi pelayan ini mengatakan ketika saya lihat orang yang ditunjuk itu enggak kelihatan. Ya. Wa ra'aitu qad taghayyar halatuhu wastarkhat yadahu wa rijlahu. Mulai saat itu dia kelihatan berubah kondisinya dia. Tangannya mulai lemah, kakinya juga begitu. Wan halat kuwatu. Ya, langsung ya istilah kita langsung lemas. Wa saqata ilal ardi. Kemudian langsung tergelepar ya. Maksudnya di sini di lantai atau di jatuh begitu, duduk tidur ya. Fazantu anhu khusya alai. Aku kira kata pelayannya adalah dia pingsan. Fahalaltu auzaru siyabi, dibuka sedikit ikatan sarungnya. Fa idza huwa la jibda'iyan. Dipanggil-panggil enggak ada lagi yang jawab. Faqlaqtu alaihi bab. Aku tutup pintu, ukhartu fa'alamtu walil ahad bidzalik. Lalu aku tutup pintu dan aku panggil anaknya walil ahad. Waja'al umara wa ru'usud daulah ya'uzunahu bi abihi. Nah, ketika itu barulah ini ketahuan dia meninggal, dipanggil anaknya yang akan menggantikan sebagai kedudukan orang tuanya meninggal. Dan ketika itu masuk pula lah, setelah meninggalnya, saat itu itulah yang menyebabkan dia meninggal. Dia melihat, kalau cerita dari sini, dia melihat ada orang masuk. Tetapi dia katanya, itu siapa yang masuk? Kita tidak memberikan izin untuk mereka masuk. Ditanya kepada pembantunya, saya tidak melihat siapa-siapa kan. Barangkali mungkin saja malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut atau malaikat arwah yang datang, dia lihat oleh dia. Ya, ketika itu itulah saatnya beliau meninggal dan kemudian dipanggil anak beliau, dan ketika itu anaknya diangkat menjadi khalifah setelahnya, yaitu Al-Mustadhir Billah yang namanya. Itulah kisah sekilas tentang kekhalifahan Al-Muqtadi bi Amrillah, ya. Dan insyaAllah kali yang akan datang kita akan lanjutkan tentang yaitu khilafah Al-Mustadhir Billah Abil Abbas, ya, anak daripada Al-Muqtadi bi Amrillah. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Naam. Baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada ulama yang sudah memberikan pemaparan pembahasan dari faedah-faedah sejarah Islam, yaitu dari pembahasan masa kekhalifahan Al-Muqtadi bi Amrillah, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan tersebut. Dan untuk selanjutnya mungkin kami buka sesi interaktif, dan karena waktu sangat terbatas yang ada, kami ajukan hanya satu pertanyaan saja di layanan pesan singkat, Ustaz. Tadi dijelaskan mengenai faedah bahwa tidak boleh membuka aib di depan orang lain. Nah, pada saat ini betapa banyak sekali seseorang membuka aib orang lain di depan orang banyak dan akhirnya tersebar. Bagaimana jika kita yang menjadi korban tersebut, bolehkah kita mendoakan keburukan kepada orang yang telah berbuat seperti itu, Ustaz? Nah, mohon jawabannya. Baik, yang pertama adalah sikap kita ketika kita disebarkan aib kita, dan Rasulullah SAW menyebutkan man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Orang yang menutup aib saudaranya muslim, Allah juga akan menutup aibnya pada hari kiamat, ya. Dan kita tidak boleh membongkar, menyebarkan aib orang lain di hadapan khalayak ramai. Itu sudah jelas keharamannya, ya. Kemudian dan itu juga termasuk gunjing, ya. Termasuk gunjing yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ya alladzina amanu istanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dahu ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sehingga Allah menegaskan di sini bergunjing itu betul-betul bejijiknya digambarkan sebagai seorang memakan bangkai manusia. Kalau itu tidak ada, itu pakot bahatta, yang kata Rasulullah, hadis kalau gunjing itu ada, engkau menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada orang, jika tidak ada yang kau sebutkan itu adalah kebohongan, ya, kebohongan. Nah, kita menjadi korban, sikap kita adalah akan lebih baik memaafkan dan bersabar, ya, dan ambil itu sebagai introspeksi diri kita. Satu hal yang juga perlu kita mendoakan, hati-hati, memang dibolehkan kita dizalimi, boleh saja. Memang Rasulullah SAW menyebutkan ittaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghambat untuk dihalangi oleh Allah untuk dikabulkan doanya orang yang dizalimi itu. Tapi ini bukan motivasi yang lebih baik bahwa kita selalu mendoakan orang celaka untuk orang-orang yang buat zalim kepada kita. Akan lebih baik kita memohonkan ampunan buat dia. Sebagaimana para ulama-ulama mencontohkan hal demikian. Ya, Syaikhul Islam Taimiyah yang menyebutkan, saya menghalalkan semua orang-orang yang pernah menyakitiku dengan lisannya, maafkan sebelum meninggal. Dan banyak sekali ulama-ulama yang memaafkan hal seperti itu. Tidak sedikit ulama-ulama yang selalu banyak pemaaf dalam hal seperti ini. Kenapa? Karena itu sebagai pahala bagi kita. Baik, kalau kita sudah mendoakan, berarti kita sudah dibalas dengan doa kita itu. Tidak menjadi pahala bagi kita. Dan perlu hati-hati juga, Jangan sampai doa itu adalah doa yang zalim juga. Nah, akhirnya kita juga berbuat zalim. Ya, semoga Allah mencelakakan anaknya dan istrinya. Nah, ini zalim. Padahal yang salah itu cuma dia, gitu. Nah, jadi juga berhati-hati dalam mendoakan orang akan lebih baik. Ya, kalaupun harus mendoakan, semoga Allah membalasi sesuai dengan balasan yang sewajarnya. Itu saja. Jangan pula ingin dibalas Allah lebih besar daripada dosanya. Jangan. Itu perbuatan yang zalim juga tidak boleh. Ya. Jika umpamanya kita diserempet orang sedikit, semoga Allah tabrak dia. Jangan. Ya, semoga Allah ditabrak mobil dia. Semoga Allah jadikan dia di orang yang ditabrak mobil. Tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk orang lain, tidak boleh. Ya. Kita diusamakan ini akhlak yang perlu kita miliki. Walaupun boleh mendoakan, tetapi artinya kalau kita dizalimi, tapi bukan berarti kita mendoakan dengan yang lebih, yang melebihi daripada dosa dan kesalahan juga tidak boleh, karena kita akan jatuh pula pada kezaliman. Nah, dan akan lebih baik kita bersabar dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan itu sebagai ibadah bagi kita, itu akan lebih besar pahalanya. Karena juga dalam hadis disebutkan, ketika Rasulullah bertanya, atadurunil muflis, tahukah kalian siapa kok orang yang bangkrut? Nah, orang yang bangkrut itu nanti kata Rasulullah sebutkan hadisnya adalah orang yang membawa amal soleh begitu banyak, tapi sudah memukul ini, menyakiti bunjing ini, menyakiti orang ini, kehormatan orang disakiti, segala macam, mengambil harta orang lain, ya, maka dia akan diberikanlah pahala-pahala yang banyak kepada orang-orang yang telah dizalimi di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu barangkali yang dapat kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz. Dan seperti yang telah kami sebutkan, bahwa untuk sesi soal jawab ini hanya satu pertanyaan saja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerhati roja, karena keterbatasan waktu yang ada. Dan mungkin kepada Ustaz, silakan untuk diberikan kesimpulan kepada para pemerhati roja sekalian sebagai penutup. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih banyak atas segala waktu yang telah diluangkan untuk ikuti kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT menjaga antum semua, memberkahi waktu antum dan keluarga antum, serta segala nikmat yang Allah berikan kepada antum. Juga kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bekerja di studio Cilengsi Mau Studio Mini SDD Imam Syafi'i. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum Islam muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.